Kejar-kejar terus, keluarkan semua jururus. Tinggalkan janji-janji, kita kejar yang pasti. Gas, gas, gas, ayo gas. Oke, gas. Kita guncang dunia. Guncang terus. Gas, gas, gas, ayo gas. Oke, gas. Kita bikin menyala. Nyala terus. Mega Pro. Mega, mega, mega pro. Guncangkan dunia. Yeah. Mega Pro. Mega, mega, mega pro. Bisnis untuk pasti, sudah saatnya meraih mimpi. Mega Pro bukan bisnis janji-janji, tapi